tiada kata terucap saat aku menghadap selain puja terbaik bagimu. Setiap hati yang haus padamu, ku percaya kau legakan setiap kami yang berserah padamu. Oh, oh, oh. Tiada kata terucap saat selain pujian terbaik bagimu. Ku percaya